mati semua. Ah. Bicara teh duduk mengemankan. Rasanya deh langsung yang otak-otak mesti mau jalan jelir di nyeriti. Aku punya sayang kau anggap. Brambang timbang Lombok, larang wong lanang timbang wong wedok, Kediri kota santri, ilang siji, jake sing antri, salam minggir awas pliket.